alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dari Kashfus Syubuhat tentang dua faedah yang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idza arafta dzalika arafta anna Allah qad a'taka fa'idatain 'azimatain. Ini terkait tentang kesyirikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang Syekh bin Baz mengatakan, apabila Anda telah mengetahui seseorang bisa kufur dengan sebuah kalimat yang ia lontarkan dari lisannya, terkadang dia mengucapkannya dalam keadaan dia bodoh namun dia murtad karena kebodohannya tadi, terkadang dia mengucapkannya dalam keadaan dia ya'taqid, meyakini ini ucapan dia ini mendekatkan diri kepada yang dekat-dekatnya, atau terkadang dia mencela agama, mengolok-olok agama, maka dia kufur dengan perbuatan tadi dalam keadaan dia enggak punya pengetahuan dalam masalah ini. Ini dikatakan oleh Syekh bin Baz, wa huwa laisa lahu basiratun fi hadzal amr. Dia mencela Allah, mencela Rasul, mengolok-olok agama, menentang apa yang Allah wajibkan, dan dia menentang sebagian apa yang Allah haramkan. Fayakfuru bidzalika, maka dia kufur karena perbuatan dia ini. Wa huwa la yubali, dalam keadaan dia tidak peduli, ya, dia tidak memberikan perhatian terhadap hal ini. Tabarakallahu fik. Idza arafta dzalik, kalau Anda sudah mengetahui hal ini, arafta annallaha qad ataka faidatain 'azimatain. Berarti Anda sudah mengetahui bahwa Allah telah memberikan kepada Anda dua faedah yang besar. Al-awwal, yang pertama, al-farah bi fadlillah wa rahmatih, yaitu gembira dengan karunia dan rahmat Allah. Lamma manallahu alayka bihadzal ilmi wal basirati. Ya, karena ketika Allah mengkaruniakan kepada Anda ilmu ini, basirah ini, pengetahuan akan tauhid, sehingga Anda bebas, terbebas dari kesyirikan. Anda tahu ini adalah kesyirikan, maka Anda menghindarinya, Allah selamatkan Anda. Tafrahu bi fadlillah wa rahmatih. Maka Anda bergembira dengan karunia dan rahmat Allah ini. Faddalallahu an hadaka lil Islam. Maka Allah mengaruniakan Anda, an hadaka lil Islam. Karena Allah memberikan hidayah pada Anda, pada Islam. Ya. Wa rahmatihi, dan rahmatnya, ayyaja'alaka min ahlihi. Allah menjadikan Anda termasuk ahli Islam, seorang muslim. Faddalallahu an arrafaka bil Islam. Allah mengaruniakan kepada Anda karena Allah memperkenalkan Anda kepada Islam. Wa hadakalah, dan Anda diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Wa ya. Wa hadakalah. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah, an ja'alaka min ahlihi. Allah menjadikan Anda termasuk ahlul Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, ya, dengan fadl, dengan karunia dan rahmat Allah. Apa makna karunia dan rahmat Allah ini? Kata para mufassirun, Al-Qur'an. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan Al-Qur'an ini, ya, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu bergembiralah. Lamnya itu lamul amr, maka bergembiralah kalian. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang dunia yang mereka kumpulkan. Taib. Nah, maka kita wajib bergembira, bersyukur. Ketika orang-orang kafir bergembira dengan kemenangan, olahraga, dengan prestasi musik, prestasi dunia selebritas, bergembira tentu dengan harta. Kaum mukminin diperintahkan oleh Allah bergembira yaitu dengan apa? Dengan karunia dan rahmat Allah. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, karena kalau enggak ada karunia Allah ini, kita sudah tersesat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Nuniyah, di qasidahnya, "Walau syaa rabbuka kunta aidan mislahum, fal qalbu ma baina asabi'ir rahmani." Kalau Allah kehendaki, tentulah Anda juga seperti mereka, orang-orang kafir. Kenapa? Karena kolbu itu ada di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman, Allah yang memberikan kita hidayah sehingga kita kenal Islam. Ya, tayyib. Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasbu Jubat mengatakan, "Fa in kana samma farah falyafrah al-mar'u bihidayatillah lahu bil iltizam bidinillah wa bi ma'rifati tauhid wal ilmi bih wa ma yattasilu bidzalika huwa hadha wal fadl." Kalau memang di sana ada kegembiraan, maka bergembira, seorang itu mesti bergembira dengan hidayah Allah azza wajalla, yang dia berkomitmen di atas agama Allah, mengenal tauhid, mengenal ilmu-ilmu yang menghantarkan kepada pengenalan diri kita kepada Allah, dan hal-hal yang menghantarkannya, inilah al-fadl, inilah karunia dari Allah. Taib. Wabihi ta'lamu anna al-mahrum min man haram Allah aksar khalq hurrimu hadal fadl al-azim. Dan dengan ini Anda mengetahui bahwasanya orang yang tercegah, man haramahu, ya, orang yang tercegah dari mendapatkan karunia Allah ini, itu banyak manusia yang dicegah. Ya, karena kebanyakan manusia adalah tidak beriman. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, "Tafrahu annallaha syaraha sadraka." Anda bergembira bahwa Allah melapangkan dada Anda. "Wa annallaha 'allamaka wa annallaha fahamaka dina." Allah mengajarkan ilmu pada Anda, Allah memberikan pemahaman pada Anda. "Wa annallaha hadaka wa rahimaka." Allah memberikan hidayah dan merahmati Anda. "Hatta sirta min ahlihi." Hingga Anda menjadi bagian dari ahlul Islam. "Hadihi ni'matun 'azimatun." Ini adalah nikmat yang besar. Al-fa'idatu tsaniyah, faedah yang kedua. Al-khauf, ya, al-khauf al-azim, yaitu ketakutan. Takhafu ayusibaka ma'asoban nas, ma'asoban nasa. Anda khawatir bahwa apa-apa yang telah menimpa manusia berupa kekufuran, kesesatan, itu juga bisa menimpa Anda. Mesti khawatir. Ya, kita melihat saat ini orang-orang tersesat, tergiring oleh opini-opini jelek, ya, dogma-dogma sesat. Bahkan mungkin ada orang yang kita kenal, ya, sekarang murtad karena berpemahaman semua agama benar, semua agama sama. Mungkin kita kenal dengan orang tersebut, teman sekolah kita, teman main kita, ternyata dia meyakini semua agama benar. Pembela Ahok, iya dan billah, ya, mengikuti arahan-arahan orang-orang yang sedang berada di tumpuk kekuasaan untuk menyatakan semua agama benar, berpemahaman pluralisme, iya dan billah, ini kekufuran. Nah, kita khawatir juga. Kalau Allah bisa sesatkan dia, berarti Allah juga bisa sesatkan kita, kan? Ya, apa yang ada yang merasa aman? Gak bisa. Siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim gak merasa aman? Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim khawatir. Taib. takhafu an tuhlak, an tuhlaka, takhafu an tazilla. Anda khawatir Anda dibinasakan, Anda khawatir Anda tergelincir, Anda takut bahwasanya Anda bisa tergelincir. Yaqulullahu azza jalla wa ala, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya dengan yang gaib, dengan hal-hal yang gaib, maka mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah, jika kalian beriman. Ya. Walamma dzakara ahlal jannah qala dzalika liman khasyya rabbah. Ketika Allah menyebutkan tentang penduduk surga, Allah berfirman, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Demikianlah itu bagi orang yang takut kepada kedudukanku dan takut kepada wa'idi. Wa'id arti wa'idi, janjiku. Ini adalah orang-orang beriman. Takhafu, takhafullah an tazilla qadamuka. Anda takut kepada Allah bahwa kaki Anda tergelincir. Antaqa'a fi syirki, Anda bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Antartadda an dini, Anda bisa murtad dari agama. Wa an tu'thira ad-dunya 'ala al-akhirah, dan juga Anda mesti takut bahwa Anda bisa saja memprioritaskan dunia daripada akhirat. Ya. Takhaf wa tahdhar, Anda takut dan Anda waspada. Ma'al farahi, bersamaan dengan itu Anda mesti bergembira. Bi fadlillah wa rahmatih, dengan karunia dan rahmat Allah. Wa ma yassarallahu lak minal hidayah, dan segala apa-apa yang Allah mudah, hidayah yang Allah mudahkan bagi Anda. Takhafu rabbak, Anda takut pada Rabb Anda. Jadi kita bergembira dengan rahmat Allah, karunia Allah, karena Allah selamatkan kita dari kesesatan. Namun bersamaan itu juga kita takut. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini adalah penggabungan dari berbagai nas, yang seorang mukmin hidup di dunia dalam keadaan demikian, menggabungkan dua hal, al-khauf wa roja, takut dan harap. Takut dan harap, takut ya tersesat dalam kekufuran, berharap masuk surga, berharap dengan karunia dari Allah. Dan khauf dan roja ini bagi seorang mukmin bagai dua kepakan sayap bagi seekor burung. Jadi seorang mukmin mesti demikian terus. Ya. Takhafu ay yazigha qalbuk. Ya. Anda takut kalbu Anda menyimpang. Takhafu an tazilla qadamuka bisababi tafritika wa tasahulika bi isari dunya ya dalillah. Anda takut kaki Anda tergelincir disebabkan Anda menyepelekan, meremehkan ya, agama ini dengan lebih memprioritaskan dunia. Aw ghairu hadza min asbabi riddah, dan yang lainnya dari sebab-sebab kemurtadan. Hakadal mu'minu bi ya, demikianlah seorang mukmin. Bi farahin itu mestinya yafrah ya. Itu kurang titik satu lagi kali itu. Harusnya yafrahu. Dia bergembira. Ya, kalau bi farahin, bi farahi fadlillah bisa juga. Namun bagusnya yafrah. Titiknya kurang satu. Dia bergembira dengan karunia Allah. Yahmadullaha. Dia memuji Allah an ja'alahu min ahli al-Islam. Agar Allah menjadi ya dia memuji Allah karena Allah telah menjadikan dia sebagai seorang muslim. Yastaqimu wa yujahidu nafsah fillahi. Dia istiqamah. Dia bermujahadah melawan hawa nafsu dia di jalan Allah. Wa yakhafu an tazila qadamuhu. Dia takut ya, kakinya bisa tergelincir. Wa yakhafu an yaziga qalbuhu. Dia juga takut kalbunya menyimpang. Yakhafu an yaqa'a fi ma waqa'a fihi al-aktsarun minasy-syirki billah. Dia takut Sebagaimana banyak orang, mayoritas manusia terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah. Hakadzal mu'min. Demikianlah seorang mukmin, kama qala Allah 'anil rusul wa atba'ihim, sebagaimana Allah firmankan tentang para rasul dan pengikut mereka, innahum kanu yusari'unal khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para rasul dan atba' mereka, para pengikut rasul, mereka bersegera dalam kebaikan dan mereka menyeru kami, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Wa qala fi awliya'ih, dan Allah berfirman tentang wali-walinya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya mereka, para wali-wali Allah, mereka berhati-hati karena takut kepada Rabb mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Walladzina yu'minuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah memberikan amal-amal soleh dari apa yang telah mereka berikan, namun hati mereka takut. Ma ilmihim at-tayyib wa qulubuhum wajilatun ma'a amalihim at-tayyibi, padahal disertai dengan amal mereka yang baik, namun ternyata kalbu mereka takut. Kenapa kalbu mereka takut? Takut jangan-jangan tidak diterima. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka para pencuri, peminum khamr, zina? Kata Nabi, la ya binta Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq, putri Abu Bakar. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun, berpuasa, bersedekah, salat mereka. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, namun mereka khawatir tidak diterima amalan mereka. Takut tidak diterima. Wa hakadha ahlul iman, demikianlah orang-orang beriman. Wa hakadha rusul wa atba'uhum, demikian pula para rasul dan pengikut mereka. Ya'maluna ta'ati wa istahiduna fil khairi, mereka mengamalkan, mengerjakan berbagai ketaatan, mereka bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Wa ma'ahada, namun walau demikian, yakhafuna Allah, yakhafuna an tazila aqdamuhum, mereka takut pada Allah, mereka khawatir jangan-jangan kaki mereka tergelincir ke dalam kesesatan. Yakhafuna an tazigha qulubuhum laysu aminina wa yakhafuna wa yahdharuna, mereka takut jangan-jangan nanti kalbu mereka menyimpang, mereka tidak merasa aman, mereka takut, mereka waspada. Hakadha al-mu'minu yakunu khaifan wajilan hadaran la ya'manu makrallah, demikian orang beriman, mereka takut, mereka khawatir, mereka waspada, mereka tidak merasa aman dari makar Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang Allah berikan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah di dunia. Indahum imanun shadiqun, mereka memiliki iman yang benar. Wa minal iman al-khawfu minallahi wal khasyatu lahu wa raja'uhu wa ta'zimuhu, dan di antara iman pada Allah, takut kepada Allah. Di antara bentuk iman ialah takut pada Allah. Khasyah, khawatir kepada Allah, berharap kepada Allah, mengagungkan Allah. Wal ikhlasu lahu, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wasabatu ala dinih, teguh, kokoh di atas agamanya. Kullu hadza dakhilun fil iman, semua ini masuk dalam cakupan keimanan. Haula'i hum ahlul amni wal hidayati, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah. Hum al muwaffaqun, merekalah orang-orang yang diberikan taufik, bisa babi imanihim wa sidqihim wa ikhlasihim, disebabkan keimanan mereka, kejujuran mereka, keikhlasan mereka. Wa khaufihim minallahi wa inayatihim bidinihim, ketakut karena ketakutan mereka pada Allah, karena perhatian mereka kepada agama mereka. Ya. Wahadarihim min asbabil syarri, dan juga karena sikap waspada mereka dari sebab-sebab keburukan. Qala Ibnu Abi Mulaikah, kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, at-tabi'il jalil, seorang tabi'in yang mulia. Lihat di footnote kalau ya di buku Ta'liqat. Beliau adalah Al-Imam Al-Hujjah Al-Hafidh Abu Bakar. Ya. Atau juga kunyahnya Abu Muhammad Abdullah bin Ubaidillah. Ya, panjang kali itu disebutkan. Kata beliau, kata seorang tabi'i yang mulia, adraktu salasina min ashabin nabiyyi, aku telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi. Ma fihim man yakul, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang aku jumpai tadi 30 orang yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ya, bahwa mereka itu iman mereka seperti iman Jibril atau Mikail. Bal kulluhum yakhafuna nifaqo ala nafsih, semua mereka takut khawatir penyakit kemunafikan ada pada diri mereka. Kulluhum yakhafu kulluhum yahdaru, semuanya mereka takut, semuanya mereka waspada. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman dari bala musibah, musibah kesesatan setelah Nabi Ibrahim. Man ya'manu ba'da Ibrahim, Ibrahim al-Khalil yaqul wajudnubni wa baniya na'budal asnam, siapa yang merasa lebih aman setelah Nabi Ibrahim, padahal Ibrahim al-Khalil mengatakan, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya khafu, dia takut. Wa jinubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala, wahai Rabbku. Sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakana yadurru yadurru ila rabbih. Beliau tunduk kepada Rabbnya, wasaluhu, berminta kepada Allah, Allahumma gfirli zanbi, ya Allah ampunilah, Allahumma gfirli zanbi kullah, semua dosaku ya Allah, ya semua dosaku, daqqahu wa ya wajillahu, yang apa namanya, yang dakiknya, yang samarnya maupun yang jalinya, yang jelas. Wa Nabi wa yas'alu rabbah daiman alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa pada Allah, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku kekeliruanku, ketidaktahuanku, sikap melampaui batasku terhadap urusanku. Ya. Dan engkau lebih mengetahui daripada aku. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini doa Nabi juga. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kokohkanlah ya, teguhkanlah kalbuku di atas agamamu. Wahuwa Nabiullah, wahuwa Rasulullah. Padahal beliau adalah Nabi Allah, Rasul Allah, afdalul khalqi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik, seutama-utama makhluk. Wa yaqul amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Dan Nabi juga mengatakan, maka demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ya, hal yahlaf billah, beliau bersumpah atas nama Allah, annahu akhsyan nasi lillah, bahwa beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Annahu akhwafun nasi min Allah, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ma imanihi al-azim, padahal iman beliau itu sangat besar. Wa taqwahu, dan ketakwaan beliau. Namun beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ya. Namun beliau mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling khusyah, paling takut juga, pada paling bertakwa pada Allah. Waffaqallahu jami'a. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya. Berikutnya di halaman 130. 128. As-sira'u bainar rusuli wa adaihim. As-sira'. Konflik antara rasul, antara para rasul dan musuh-musuh mereka. Nah, ini sirah. Taib. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa'alam anna Allah subhanahu min hikmatih lam yaba'as nabiyan bihadat tawhid illa ja'ala lahum a'da'an. Dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanah, di antara hikmahnya tidaklah Allah mengutus seorang nabi dengan membawa tauhid ini, melainkan Allah pasti akan menjadikan musuh-musuh untuk nabi tadi. Nabinya mufrad, musuhnya jamak, a'da. Berarti seorang nabi musuhnya banyak. Maka siapa yang mau mengikuti jalan nabi, siap-siap punya musuh. Oh, jangan cari musuh, ya udah enggak usah ngikut nabi. Mana ada enggak ada musuh ikut nabi. Udah. Ya. Dan kita enggak bisa itu mencari ridho semua manusia. Kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatun latudro. Keridhaan manusia tujuan yang enggak akan bisa dicapai. Antum ngikutin selera orang biar diterima sama masyarakat. Ada masyarakat enggak terima juga. Ya, saya enggak mau nyinggung-nyinggung siapa-siapa. Enggak mau nyinggung nasionalisme, kekufuran nasionalisme, enggak mau nyinggung kekufuran sekularisme, kekufuran syirik, kesesatan wayang, wayang golek. Yang dalang itu kalau main itu pakai jin, ya ada sesaji-sesaji. Saya nggak mau mengingkari sesajen, saya nggak mau mengingkari kuburan yang dikeramatkan, ya saya nggak mau mengingkari manusia-manusia kufur, semisal Ade Armando, Ade Bujanda. Udah saya dakwahnya yang umum-umum saja biar diterima masyarakat. Enggak, antum enggak diterima. Minimal ada yang enggak terima antum. Siapa? Saya contohnya. Ya. Ya. Kan mau cari keridhaan sama semua manusia. Saya enggak ridho sama dakwah model begini. Antum ridho enggak? Enggak nyenggung-nyenggung nih. Antum juga enggak ridho kan? Enggak ridho juga kan? Berarti banyak juga orang enggak ridho. Makanya udah. Enggak usah khawatir. Ya. Dan kita ini udah belajar usul salasa kemarin. Ada namanya khauf. Ya, khauf itu khauf tabii bukan. Takut sama manusia. Apalagi takut ditahdir. Aduh. Ditahdir itu sama segelintir manusia lagi. Seucrit. Yang nahdir ini juga takut ditahdir di rumahnya sama masyarakat. Dia pulang ke rumahnya tetangga tahlilan. Dia gak mau ikut tahlilan. Maaf, saya lagi ada acara. Cuman galak di internet. Eh, antum takut sama orang model kayak gini. Dia punya ustaz, ustaznya ustaz besarnya, masjidnya baru digoyang sama satu RW, kelar. Antum takut sama orang kayak gini. Hah? Eh, parahnya lagi, dia saudara seagama Ade Armando. Karena kita kafirin Ade Armando, dia yang paling ngotot gak kafir. Kok bisa takut sama orang kayak gini? Takut ditahdir. Hah? Jahmi. Sama Jahmi. Bukan Salafi, Jahmi ya. Ahli bid'ah, sesat. Ya. Menyesatkan. Kok bisa kita takut sama kayak gini? La ilaha illallah. Hah? Ada orang mayoritas manusia di Indonesia ini maulid, kita berani mengingkari maulid. Ya. Ada orang mayoritas di umat Islam di Indonesia ini tahlilan kenduri kematian, kita berani mengingkari kenduri kematian. Segelintir Jahmiyah yang celana yang ngatung-ngatung. Hah? Saudara seade agama Ade Armando, kok bisa kita takut sama dia, takut ditahdir? Kemana akal? sehingga takut kita menyuarakan kebenaran. La ilaha illallah. Ya, paham sini ya? Paham ya? Maka saya heran, entar saya takut ditahzir. Tahzir sama siapa? Yang dia pulang ke rumahnya sendiri dia doang. Ya. Dia pulang ke RT-nya dia sendiri satu. Yang lain kaum muslimin beda sama dia. Kok bisa kita takut sama orang kayak gini? La ilaha illallah. Ya Allah, secuil aja yang kita gak boleh takut. Hah? Jadi sampein. Makanya saya berani bilang mereka saudara seada agama, Ade Armando. Mereka jami, apa yang saya takutin? Apa? Dari apa? Tahdir, ya Allah. Tahdir mereka. Mereka aja, lihat tuh kemarin digoyang sama orang kampung, habis semua masjidnya, selesai. Kok bisa kita takut? La ilaha illallah. Paham sini ya? Ya. Makanya jami saya sebut, enggak ada kiasan-kiasan lain, murji saya sebut. Alibidah saya sebut. Enggak ada urusan-urusan, oh enggak enak tertahdir. La ilaha illallah. Ya. Kita aja berani kok mengatakan nasionalisme kekufuran. Kita ngucap pula pendapat Syekh Fauzan, Syekh Bin Baz. Padahal nasionalisme itu adalah apa? Akar orang-orang Indonesia sini kan. Antum aja kemarin ada piala AFF gak mau dukung Indonesia, dicap gak nasionalis. Ya, saya termasuk orang yang gak dukung timnas Indonesia itu. Bukan apa-apa, karena banyak kaum muslimin lalai dari sholat gara-gara bola. Gara-gara bola, mending kalah aja deh, biar gak usah nonton-nonton. Lihat, baru masuk semifinal, perempat final, apa final kemarin? Euforianya, pada nonton bola. Ya. Orang pengajian masa nonton bola? Pengajian mana aja deh? Mau HTI, FPI, NU, apa? Gak ada yang nganjurin kayak gitu-gitu. Gak ada. Terlebih lagi nonton timnas-timnas kayak gitu menumbuhkan nasionalisme. Garuda bidadari. Hubul waton minal tak minat ta'asub kata Syekh Utsaimin. Hubul waton itu minat ta'asub bukan minal iman. Hadis palsu kalau minal iman. Dijelasin oleh Syekh Albani di silsilah Al-Ahadis Al-Mawdu'ah Ad-Da'ifah. Ya. Itu hubul waton minat ta'asub bukan minal iman. Ya, cinta negeri cinta aja, enggak ada kaitannya sama iman. Enggak ada. Cinta negeri ya sebagaimana antum cinta hal-hal yang dibolehkan adalah mubah. Cinta apa gitu, ya. Enggak ada. Apalagi kan kekufuran nasionalisme itu karena cinta negeri bisa mengalahkan semua kepentingan agama. Lihat sumpah orang-orang yang mau jadi PNS itu. Lihat sumpahnya. Lihat sumpah-sumpah prajurit-prajurit. Ya. Lihat sumpah-sumpahnya itu. Bisa mengalahkan semua kepentingan-kepentingan agama. Prioritas adalah kayak tadi qomiyah itu iyadillah. Ya, setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaan dia kepada orang tuanya sekalipun, kepada seluruh manusia sekalipun. Dan ini mau diganti menjadi porsinya itu cinta yang pertama dan utama itu ialah cinta pada negeri. Doktrin-doktrin padamu negeri kami berjanji, jiwa raga kami, darah kami. Syekh Utsaimin dan seluruh ulama mengatakan antum berjuang demi negeri antum mati-mati sangit jahiliyah. Bukan syahid, sangit, bau, jahiliyah. Cinta negeri aja, cinta ke Indonesia, cinta Cinta daerah kita enggak? Cinta. Cinta Tambun City? Cinta. Ini Pasak. Antum orang mana Pasak? Cinta enggak? Enggak. Panas ya. Ahmad orang Lahat, cinta enggak sama Lahat? Rindu pulang kan? Ya enggak. Ya Pak Rudin, cinta enggak sama Pulau Sukun? Hah? Sedikit. Sedikit. Enggak apa-apa, enggak cinta juga enggak masalah. Karena bukan minal iman, laisa minal iman. Ya. Laisa minal iman. Hubbul watan laisa minal iman. Jadi enggak masalah. Ya barakallahu fik. Ini ya, bukannya doktrinnya. Sampai seperti itu yang kita sering sampaikan. Karena kita berupaya sekarang digantikan kecintaan kita yang pertama dan utama ialah yang kayak tadi-tadi. Semangat ta'asub jahiliyah sudah dipakai. Lihat kemarin Sunda dihina, Kalimantan dihina, ngamuk orang-orangnya. Itu yang ngamuk-ngamuk itu kemarin tuh ketika Islam dihina. Mana mereka itu? Mana tuh mereka itu ketika Islam dihina itu mereka kemana? Ya budayanya baru di itu dikit, muaranya luar biasa. La ilaha illallah. Allah musta'an. Ya kemarin juga nendang sajen mereka ngamuk-ngamuk juga karena sajen itu dianggap budaya. Ya itu ya. Para ulama mengatakan urf kebiasaan kita, adat kita. Kalau itu bertentangan dengan syariat, buang ke tong sampah. Hah? Buang ke tong sampah. Enggak ada yang perlu dipertahankan. Ya. Saya juga punya suku. Kalau suku saya ada yang bertentangan dengan syariat, saya buang ke selokan, ke septic tank sekalipun. Enggak ada yang kita pertahanin sedikit pun kayak gitu-gitu. Ya. Ibarahnya dari para ulama, buang ke tong sampah. Setiap urf yang menyelisih syariat, buang ke tong sampah. Saya tambahin, buang ke septic tank itu. Enggak ada, enggak berlaku nilai-nilai itu sedikit pun buat kita. Ya. Supaya enggak ada lagi ta'asub. Ya, fanatisme kekelompokan daerah. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Baik. Ini matan aja ya, Syekh menjelaskan panjang. Apa? Dari matan dulu ini, enggak apa-apa kita bacain matan. Kama qala ta'ala, kadzalika ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi, kami jadikan musuh. Musuhnya itu setan dari kalangan jin dan manusia. Musuhnya itu setan dari kalangan jin dan manusia. Yang mereka mewahyukan, membisikkan satu sama lain, ya, zukhrufal qaul, perkataan indah yang gurura, yang menipu. Waqad yakunu li'ada tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun. Dan terkadang ya, musuh-musuh tauhid mereka punya ilmu, namun ilmu batil ya. Ilmu yang banyak, kitab-kitab, hujah-hujah. Kama qala ta'ala, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Ilmu batil ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, tatkala Rasul datang kepada mereka dengan membawa bayyinat, bukti yang jelas, farihu bima indahum minal ilm. Mereka sudah bergembira duluan dengan ilmu yang ada pada mereka. Enggak butuh lagi ilmu Rasul. Ya. Idza arafta dzalik, kalau Anda sudah tahu hal ini bahwasanya musuh-musuh punya ilmu, punya argumentasi. Ya. Arafta anna at-tariqa ila Allah, berarti Anda di sini sudah tahu bahwasanya jalan menuju Allah Ta'ala, la buddalahu min a'da'in qa'idina 'alaihi. pasti ada musuh, yang musuh itu sudah duduk di situ di jalan dakwah menghalau kita. Ya. Jadi kita sekarang ini mau enggak mau kita cuman ada di persimpangan, dua persimpangan. Kita mau di barisan ahlut tauhid atau di barisan ahlul batil. Enggak bisa kita tengah-tengah, enggak bisa. Iya dan billah, enggak mungkin kita berada di ahlul batil. Kita mesti berada di ahlul haq. Nah, kalau kita berada di ahlul haq, walaupun cuman sekedar simpatisan, kita sadar bahwasanya di ahlul batil mereka punya argumentasi. Lihat orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu mereka punya argumentasi enggak? Punya, memberikan syubhat. Bawain ayat-ayat. Bahkan musyrikun, ulama musyrikun punya dalil-dalil. Kayak kemarin tuh mereka ngeles bahwasanya sesajen itu untuk sedekah hewan gitu. Sedekah hewan kok keren banget. Hewannya diberi makannya itu, manusia itu dengan khusyuk, khidmat, tawadu, pakai gamelan, ning-nang. Dipilih malam-malam tertentu, hari-hari tertentu, mau ngasih makan hewan. Terus datanginnya itu begini nunduk. Hewannya udah kayak Sri Sultan. Kasih makan hewan katanya. Si makan hewan sini kita ajarin, kita kelepak pala dia. Ulama musyrik sini, ustadz musyrik sini, kita kelepak pala dia. Nih kasih makan hewan nih, ambil pur. Kur. Ah, tuh si makan hewan. Begitu. Masa ngasih makan hewan kayak begitu? Antum percaya? Enggak. Tapi ada yang percaya enggak? Wah, antum iyalah ngaji duduk di sini. Antum baca buku duduk di majelis ustaz? Iya, antum percaya. Enggak percaya sama argumentasi mereka. Antum ngaji. Cuma orang yang kayak antum berapa? Lihat mayoritas manusia percaya enggak? Lagi rame-rame kemarin tuh masalah sesaji. Ketika ada usap-usap musyrik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut mereka nanti itu ulama musyrikin, ulama murtadin. Ada itu ustaz-ustaz musyrik di Indonesia ini, nyebarin syubhatnya di Facebook, di media-media sosial, bilang itu bukan untuk hewan, gak apa-apa. Pendusta mereka itu, ya, pendusta. Tapi barakallahu fikum. Nah, mereka kalangan murtad dun ini, ustadz-ustadz murtad ini yang bela-bela kesyirikan kemarin itu punya argumentasi. Yang kita sendiri pun kalau berhadapan, mungkin kita ngerti di sini secara globalnya. Ya, antum siap enggak berhadapan sama mereka? Terus suruh baca kitab lagi. Ya. Orang kan enggak ngelihat esensinya. Mahal nizaknya itu, titik tengkarnya itu apa? Orang yang lihat itu apa? Kulitnya. Enggak ngelihat mahal nizaknya. Ya. Ini ustaz musyrik ya, dia bisa nausoro. Dia ngerti marfu, mansub, majrur mana. Iya, ada ikhwah enggak ngerti apa-apa soal itu. Dia cuma tahu ini syirik, ini syirik. Dia gaya-gayaan nantang-nantangin ustaz itu. Ayo apa dalil kamu? Dia buat dalil ini haram. Coba wajul istidlal, wajul istidlal apaan? Ayo wajul istidlal dari ayat itu bahwasanya itu syirik apa? Ya ini wajul istidlalnya apa? I'rabnya apa? Bingung, saya enggak ngerti. Audience forum akan menilai ini salah apa benar? Salah. Ya. Kenapa? Perangkat ilmu alat untuk masuk ke ranah itu dia gak punya. Gimana dia mau ya berdebat, perangkatnya aja gak punya. Paham gak sih? Barakallahu fiik. Ya. Nah, berarti udah paham nih, musuh punya hujah. Ya, musuh punya argumentasi. Taib. Mereka duduk di situ. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin. Mereka itu fasih bicara dalil. Mereka punya ilmu, punya hujah. Fal wajibu alayka an tata'allama min dinillah. Maka yang wajib bagi Anda adalah Anda mempelajari agama Allah. Ma yasiru laka silahan. Yang sehingga dengannya Anda memiliki silah senjata tuqatilu bihi haula'i syayatin. Yang dengan senjata tersebut Anda bisa melawan, memerangi para setan-setan tadi, ustaz-ustaz ulama musyrik tadi. Alladzina qala imamuhum, yang pemimpin ustaz-ustaz musyrik itu mengatakan, siapa pemimpinnya? Iblis. Wa muqaddamatuhum, dan pendahulu mereka berkata li rabbika, kepada Rabbmu azza wajal, fabima aghwaytani, maka karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an shama'ilihim, aku akan benar-benar mendatangi mereka dari depan mereka, belakang, kiri, kanan mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka nanti akan menjadi orang yang bersyukur, orang yang taat. Subhan. Iblis sudah percaya diri dengan kemampuan dia. Ya. Ya, iblis. Lakin idza aqbalta ala dinillah, namun kalau Anda tetap fokus di atas agama Allah ini, wa asghaita ila ila bayyinatihi, Anda sudah fokus memperdengarkan telinga Anda ke penjelasan-penjelasan Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fala takhaf wala tahzan. Ente jangan takut, jangan khawatir. Ya, innaka ida syaitan kana da'ifah, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya setan itu da'if, lemah. Ini kata Syekh lagi nih. Ini kata Syekh. Ya. Wal 'ammi minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Satu orang awam dari kalangan ahlu tauhid, dia mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Orang awam yang kayak apa? Yang kayak kita gitu. Hah? Orang awam yang kayak apa? Nanti dijelaskan oleh Syekh. Ya. Perhatikan di sini, karena Allah berfirman, ya, di sini, qama qala ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, maka pasukan kamilah yang menang. Fa jundullahi humul ghalibun, maka pasukan Allah yang orang awam sekalipun mereka yang menang. Bil hujjah wal lisan, namun dengan hujjah dan lisan. Ya, berarti ini orang awamnya bukan sekedar awam. Bukan orang awam versi kita, orang awam versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggambarkan kita, walaupun kita bukan ulama, tapi kalau kita ngerti pondasi tauhid dan akar kesyirikan mereka, syubhat mereka, kita tahu jawabannya, itu kita bisa ngalahin mereka semua, walaupun mereka jumlahnya ustadz-ustadz itu ada 1000. Ada 1000. Tapi barakallahu fik. Ya, maka jangan bingung, gimana mau ngalahin 1000 ulama musyrik. Ya. Baru ngelihat ada orang yang memberikan sesaji kepada Dewi Sri, bingung. Ini hukumnya apa ya? Ya. Yang kayak gini mau ngelawan 1000 ulama musyrik, masih bingung deh. Ini hukumnya apa ya? Ya. Lihat Ade Armando. Ade Armando bilang, "Apa urusannya Rasul?" Ya. Melarang-larang kita minum pakai tangan kiri. Apa urusannya malaikat melaknat seorang istri yang gak mau diajak berhubungan badan sama suaminya? Allah itu orang Arab apa bukan, Rita Armando? Ini ucapan apa ini? Sholat tuh gak wajib, di Al-Quran gak ada sholat wajib, Rita Armando. Bingung. Ini gimana ya? Ya, apalagi ngomong begini, oh jangan kafirin Ade Armando, bisa jadi dia punya hujah. Dia ya ini lagi, ini lagi, Ini orang kayak gini murtad. Ya. Dijelaskan oleh para ulama. Ijma' para ulama. Makanya saya sebutnya itu mereka bukan murji, jami. Ya. Semalam saya memperdengarkan kepada teman-teman fatwa Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala yang belum ditanya tentang hukum orang yang tidak mengkafirkan pencela Allah, pencela Rasul, pengolok-ngolok agama, pencela agama ini. Apakah orang tersebut boleh enggak kita sebut murji? Kata Syekh, la takfi kalimatul murji, enggak cukup kalimat murji, ahli bid'ah murji'ah buat dia enggak. Bal huwa kafir, dia kafir. Ya, dia kafir. Makanya takfir itu hak tauhid, bukan pemenuhan hawa nafsu. Takfir serampangan kesesatan kaum khawarij. Tapi enggak mau mengkafirkan model kayak Ade Armando. Nah, ini kesesatan bahkan kekufuran. Ya. Abu Janda ngeledek-ledek Islam kayak apa? Belum tentu kafir. Kafir itu hak Allah. Bisa jadi dia ada hujah, belum tegak hujah, ada syubhat di dengkulnya. Di dengkulnya karena dia enggak punya otak. Ya. Bisa jadi ada hujah, atau bisa jadi sisi Allah. Ada, belum ada ini, masih ada mawani pencegah. Takfir itu hak ulama. Takfir itu hak Allah dan Rasulnya. Jadi, ada Armando, ada Abu Janda enggak kafir? Jangan kafirkan akhi. Khawarij takfiri. Bodoh, bodoh. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Wahai Mas Jahmi. Ya. Mas Jahmi ini celananya di atas mata kaki, jenggotan. Istrinya mungkin pakai cadar. Dia begitu. Jahmi. La ilaha illallah. Yang jahmi gini mau ada boro-boro mau ngelawan 1000 ulama musyrik. Pelaku kesyirikan aja dibela-bela terus. Enggak kafir, enggak kafir. Kita yang ngafirin Ade Armando, malah kita yang dicap khawarij. Ade Armando selamat dari lisan dia. Boro-boro dia ngafirin. Dia jaga. Oh. Dia benteng. Kita yang mengkafirkan Abu Janda, kita dicap khawarij. Kita enggak dikasih uzur, uzur apa kek gitu kan. Hah? Uzur apa kek mengkafirkan Ade Armando? Masa langsung dicap khawarij? Uzur apa? Uzur bil jahal kek, syubhat kek, apa kek? Ya. Dikasih uzur kita langsung takfiri katanya. Ade Armando selamat dari dia. Kaum muwahidin yang geram terhadap Ade Armando enggak selamat dari dia, kena vonis semua. Takfiri khawarij. Gimana mau aduh. Ya. Ini kembali lagi, orang awam ahli tauhid mampu mengalahkan ulama musyrik berapa tadi kata sih? 1000. Hah? 1000. Nah, ini Allah. Gimana Ahmad? Antum bisa? Ketemu. Hah? SAS. Keder. Kata SAS, ayo coba irobnya apa? Bingung. Hah? Irobnya? Ya. Gimana? Berarti paham kan orang awam seperti apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Masya Allah. Nah kalau kata Syekh Saleh Al-Syekh, ya, beliau menjelaskan di sini. Nantilah ya. Pas ini. Ini. Ketemu di sini. Dari Kasbu Syubhat Syekh Saleh Al-Syekh, saya akan kasih contoh sedikit. Al-ami minal muwahhidin indahu muhkamat wa hiya al-ilmu al-wajibu alladhi sabaqa bayanu annahu la yasihhu islamul abdi illa bihi. Fa huwa indahu minal muhkamat ma yaruddu biha syubah al-musyabbiha. Syubah al-musyabbih wa syubah al-ulama al-musyrikin. Misalu contohnya madzakarahu a'immatud da'wati anna rajulan min awamil muwahhidin. Contoh yang disebutkan oleh para imam-imam dakwah bahwa seorang dari kalangan muwahidin, ahli tauhid, kana fil madinati fil masjidin nabawi. Beliau seorang awam ini sedang berada di Madinah, di Masjid Nabawi. Faqala lahu ahadul ulama'i lama arafa annahu min hadihil jihah, wa kana hadha fi zamanil awal. Maka ada seorang ulama yang berkata kepada seorang awam yang di masjid ini, itu waktu di zaman-zaman awal masih dakwah tauhid berkembang di Saudi Arabia, ulama ini, ulama musyrik, mengatakan pada seorang awam ini, antum taquluna la yutrabu minal mauta wa haula'i syuhada'u ahya binasil Quran. Ente ini wahabi-wahabi, ente mengatakan enggak boleh meminta kepada orang yang telah mati, padahal para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka hidup, mereka masih hidup binasil Quran, dengan nas Al-Quran, iya kan? Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ini kalimat pentingnya nih, yurzakun. Ini kalimat pentingnya. Jangan sekali-kali Anda mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di medan peperangan di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Rabbnya dan mereka diberi rezeki. Nah, kata ulama musyrikin ini kepada orang awam muwahhidin, ini pakai bahasa Arab ya dialognya ya, fahum ahyaun walaysu bi amwatin, mereka masih hidup ya. Orang mati syahid, mereka enggak mati. Falimadza la natlubu minhum, terus kenapa kita enggak boleh minta kepada mereka? Qala lahu al-ami, maka orang awam ahli tauhid tadi mengatakan, wahia minal muwahhidin law qala Allah bal ahyaun inda rabbihim yurzakun la talabna minhum. Seandainya Allah berfirman ya, bahkan mereka hidup di sisi Rob mereka, mereka diberi rezeki, maka kita akan minta rezeki kepada mereka. Walakin qol, namun Allah berfirman ya, yurzakun, mereka diberi rezeki, bukan yarzukun. Kak, seandainya Allah berfirman bal ahyaun inda rabbihim yarzukun la talabna minhum, seandainya Allah berfirman mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka memberi rezeki, kami akan minta kepada mereka. Namun Allah berfirman yurzakun, diberi rezeki. Berarti ini orang awamnya tahu ya, mana fa'il naibul fa'il, fi'il bina lil ma'lub bina lil majhul ya. Fahum yurzakun misluma nurzakun nahnu, mereka itu diberi rezeki seperti kita diberi rezeki. Fanatlubu minar razzaq. Kalau begitu ya udah kita minta aja kepada Allah yang Maha pemberi rezeki. Nah, bingung si ulama musyrik. Hada rujuin ilal muhkamat. Berarti orang awam ini mengembalikan dalil kepada muhkamat, bukan yang mutasyabihat. Fal muwahhid walau kana amiyan la budda ayatamassaka fi hadzal bab al-azim bil muhkamat. Ya. Nah, maka orang awam, walaupun dia orang awam, dia mesti berpegang teguh pada bab yang besar ini dengan muhkamat. Di antara muhkamat, ta'rifu kalimat tauhid, ta'riful ibadah. Dia mesti tahu definisi tauhid, definisi kalimat tauhid, dan definisi ibadah. Paham gak sih? Tapi kalau kita yang ketemu itu kayak gitu, gimana tuh? Makanya ini pentingnya ini ya, kita tahu muhkamat. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Berarti udah ngerti ya, siapa orang awamnya ya? Orang awamnya udah paham ya, bukannya cek-cek kayak kita ini. Ya. Mana tadi? Walakin ida'au, ini sudah. Wal ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i ha'ulain musyrikin kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan seorang awam dari kalangan muwahhidin mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin berdasarkan firman Allah, dan sesungguhnya pasukan kamilah mereka yang menang. Fajunullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan, maka pasukan Allah yang menang mereka dengan hujjah dan lisan. Kama annahum al ghalibuna bisayf wal sinan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tameng. Sinan itu apa? Tombak apa? Tameng. Tameng ya. Junnah ya. Wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Dan ya, khauf, takut yang ada pada ahli tauhid ya, ialah yang mereka itu nanti menempuh jalan tauhid ya. Wa innamal khauf 'alal muwahhid, sesungguhnya yang dikhawatirkan menimpa ahli tauhid yang menempuh jalan dakwah ini, walaysa ma'ahu silahun, mereka enggak punya silah, enggak punya senjata. Senjatanya apa? Pedang? Bukan. Senjatanya apa? Ilmu. Senjatanya ilmu. Ya. Wa qad manallahu ta'ala 'alaina bikitabihi alladhi ja'alahu Allah. Allah telah mengaruniakan kepada kita kitabnya Al-Qur'an yang Allah telah menjadikannya tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu, wa huda wa rahmatan wa busra lil muslimin, sebagai hidayah, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa fil qur'ani ma yanquduha, maka tidaklah seorang ya ahli batil dia datang membawa argumentasi melainkan ada di Al-Qur'an yang membatalkan, membantah argumentasi tadi. Wa yubayyinu butlanaha, dan menjelaskan kebatilannya. Kama qala ta'ala wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangi engkau dengan permisalan-permisalan melainkan kami datangkan kepada engkau, berikan kepada engkau wahai Nabi kebenaran dan tafsir yang paling baik. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan, hadhil ayatu amatun fi kulli hujjatin ya'tiha biha ahlul batili ila yaumil qiyamati. Ayat ini umum, mencakup segala macam bentuk hujjah yang ahlul batil ya, datang atau membawa hujjah tersebut hingga hari kiamat. Maka ahlul haq pasti ya, mereka memiliki ya, senjata yang dapat mengalahkan argumentasi ahlul batil tadi. Baik, barakallahu fiik. At-ta'liq sudah jam berapa ini? 9, cukup kali ya? Hah? Cukup dulu, nanti berarti pekan depan kita baca syarahnya. Apa namanya, kita ini kan puasa itu kapan namanya? April ya? Awal April. Sementara nih bukunya ini masih panjang ya. Sementara kita pindahkan kepada Isya. Tapi saya pun juga ragu ya, apakah dengan dipindahkan kepada Isya sekalipun selesai, karena ini halaman 129 selesai 190, berarti 60 halaman lagi, tersisa cuma berapa? 2,5 bulan. 2,5 bulan kalau per pekannya itu berarti sisa cuma 10 pertemuan kurang lebih ya, 10 pertemuan kurang lebih. Maka dari itu kajian kasbu syubhat ya, biidznillah kita tambah durasinya, harinya. Namun enggak bisa nambah hari lagi selain Rebo, berarti akidah wasitiyah kan sepekan 2 kali ya. Hari apanya? Senin dan Kamis. Nah, bagusnya kita ambil Senin atau Kamis buat nemenin hari Rabu. Hah? Apa? Iya. Senin, Rabu. Hah? Senin aja. Senin. Berarti Senin Rabu. Ya. Bisa enggak Senin? Iya. Antum ada maghrib berarti ya. Iya. Hah? Malam Ahad. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau malam Ahad ya bisa. Enggak ada lagi waktunya udah. Ya udah, Senin dan Rabu ba'da Isya, ya. Berarti mulai Senin besok ba'da Isya kasbu syubhat. Dengan 10 pertemuan tersisa kali 2 berarti 20. 20 mudah-mudahan selesai nih 60 halaman. Ya. 3 halaman aja satu pertemuan. insya Allah selesai. Ya. Oh itu udah berarti udah masuk musim baru. Ya, musim Syawal itu kurikulumnya lain lagi nanti. Ya. Oh itu nanti kita pikirin lagi. Ya mungkin. Raker lagi nanti. Hah? Raker lagi. Ah. Itu berarti nanti lain lagi nanti itu apa? Oh iya, tauhid. Ya kita kan ya sebelum kajian ini kan tahun lalu kitab tauhid saya bahas. Sebelumnya juga nggak tahu banyak banget kan? Ya fokus di sini. Iya. Ya subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.